Sumpah tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kau mandu pun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu terus cintaimu. Sampai waktu yang pertemukan.